ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, penjelasan terhadap kitab Tauhid yang ditalkhis oleh Syekh Dr. Salih Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'a. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala taj'alu billahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu semisal dengan Allah dari makhluk, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dari kalam beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ta'ala. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Naam. Di sini beliau menyebutkan dari sahabat Umar bin Khattab. Namun yang benar ialah dari Abdullah bin Umar. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang dia halafa, halaf yakni al-yamin, bersumpah, yang namanya sumpah ialah wa huwa taukidul hukmi bi dzikri mu'azzamin ala wajhin makhsusin. Yang namanya sumpah itu seseorang menguatkan suatu hukum dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, naam, dengan bentuk tertentu, naam, dengan menggunakan huruf-huruf sumpah, wallahi atau huruf waw, ya, ba dan ta, wallahi billahi tawallahi. Nah, itu namanya al-qasam, al-yamin wal halaf, sumpah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bersumpah bi ghairillah, dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala, naam, faqad kafara au asyrak, maka sungguh dia telah kafir atau telah melakukan kesyirikan. Di sini sang rawi dia ragu. Naam, apakah Nabi itu mengatakan kafir atau syirik? Taib. Hadis ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan serta disahihkan oleh Al-Hakim. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Naam. Disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala makna dari hadis ini. Kata beliau, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis khabaran ma'nahu anahyu. Di dalam hadis ini kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan, naam, konteksnya apa? Khabar. Memberikan khabar kepada mereka para sahabat. Namun makna dari konteks yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bermakna apa? An-nahyu, larangan. Penyampaiannya itu berupa khabar, namun apa? Bermakna apa? Larangan. Naam. Ana man aqsama bi ghairillahi minal makhluqat faqad ittakhadha dhalikal mahluf bihi syarikan lillahi wa kafara billah. Kata beliau bahwasanya barang siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah minal makhluqat, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam, bersumpah dengan selain nama Allah, tapi dia bersumpah dengan apa? Dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya umum. Baik. Kata beliau, faqad ittakhadha dzalikal mahluf bihi syarikan lillahi wa kafara billah. Maka dia telah menjadikan ya, makhluk yang dia jadikan sesuatu yang dia agungkan sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya tadi. Naam, dia jadikan sebagai syarikan lillah, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa kafara billah, dan kafir atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi tindakan seseorang dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, entah itu bersumpah dengan nabi, nanti akan dijelaskan, ya, atau bersumpah dengan Ka'bah, maka dia telah menjadikan nabi atau Ka'bah tadi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau suatu kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'annal halafa bisyai yaqtadi ta'zim. Dikarenakan yang namanya bersumpah dengan sesuatu dalam suatu permasalahan, kita jadikan sesuatu itu sebagai sumpah kita. Naam. Maka ini mengandungkan konsekuensi kita menjadikan sesuatu yang kita jadikan sumpah tadi sebagai sesuatu yang kita agungkan. Naam. Yani ketika seseorang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam suatu permasalahan, itu maknanya ialah dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan tersebut. Maka ketika seseorang dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia telah naam menjadikan sekutu bagi Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu yang dia bersumpah dengannya tersebut. Taib. Kata beliau, wal azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdah. Yang mana yang namanya keagungan itu, kemuliaan itu, pada hakikatnya hanya saja diberikan atau hanya saja milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini dalam artian yang namanya bersumpah itu tidak boleh kita berikan kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersumpah dengan sesuatu berarti kita memuliakannya. Sedangkan dalam permasalahan sumpah ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fala yuhlafu illa bihi aw bisifatin min sifatih. maka tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini penjelasan dari beliau, Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Naam. Apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan hadis Nabi SAW ini, bahwasanya hadis Nabi ini ya penyampaiannya berupa khabar, namun yang dimaksud adalah apa? Larangan. Nabi mengatakan man halafa bighairi la faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ini maknanya adalah larangan, jangan sampai kita bersumpah dengan apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam bersumpah itu hanya semata kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebagaimana pula disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tamhid, syarah terhadap kitab Tauhid. Nah, jadi kitab Tauhid ini banyak syarahnya. Di antaranya adalah kitab At-Tamhid. Di mana kata beliau, Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz, kata beliau, amma ta'zim. Sebelumnya beliau membawakan ucapan yang begitu panjang. Kemudian beliau mengatakan, amma ta'zimul ladhi yasilu ila haddin ayuhlifu bihi fahadha innama huwa lillahi jalla wa ala. Kata beliau, adapun pengagungan yang mana pengagungan tersebut sampai pada tingkatan bersumpah dengannya. Jadi ketika kita bersumpah itu kita menggunakan sesuatu yang kita agungkan. Ya. Maka dalam permasalahan sumpah ini kata beliau, fahada innama huwa lillahi jalla wa ala, itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini namanya bersumpah, tidak boleh kita gunakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau selain sifatnya. Naam. Tayib, itu keterangan dari beliau Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya, begitu pula Syekh Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'a. Tayib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keterkaitan antara hadis ini dengan bab, ya, beliau membuat bab apa? Dengan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Apa kaitannya dengan hadis ini? Kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan, annahu yadulu ala anna man halafa bi ghairi llahi faqad ittakhadha al mahlufa bihi niddan lillah. Bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah, ya, selain Allah itu maknanya umum. Naam. Maka dia telah menjadikan sesuatu yang dia jadikan sumpah dengannya tadi dari selain Allah itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan jadikan tandingan? Karena bersumpah itu hanya khusus apa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersumpah dengan selain nama Allah, maka kita menjadikan sesuatu tadi sebagai apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ini keterkaitan antara bab dengan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Ini dibawakan kalam oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Al-Qaulul Mufid berkaitan dengan bab ini, dengan berkait apa dalam permasalahan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yashmalu kulla makhluqin yashmalu kulla mahlufin bihi siwa Allah. Jadi hadis Nabi ini mencakup segala sesuatu yang bersumpah dengannya selain Allah Subhanahu wa taala, maknanya umum. Ya, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ini maknanya umum. Kata beliau, sawa'un bil Ka'bah awir Rasul sallallahu alaihi wasallam awis samai aw ghairi dalik. Naam. Baik dia bersumpah dengan menggunakan nama Ka'bah, ya, demi Ka'bah, ya, atau Rasul, demi Rasul. Ya, ini masyhur di kalangan masyarakat. Ya, demi Allah dan demi Rasul. Demi Allah dan demi Nabi. Demi Nabi. Naam. Ini haram memposisikan Nabi atau makhluk tadi pada posisi yang itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesyirikan. Walaupun pada dasarnya syirkun asghar, syirik kecil. Naam. Ketika kita menempatkan ya makhluk pada posisi Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah, maka kita telah menjadikan naam tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, sama saja kita itu bersumpah menggunakan nama Ka'bah atau Rasul, Nabi, langit, naam, atau yang semisal dengannya, wali, naam, maka ini masuk dalam hadis Nabi, man halafa bi ghairillah, tidak boleh. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, wala yashmalu al-half bisifatillahi, dan tidak termasuk bersumpah dengan selain Allah ialah bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Ini tidak termasuk larangan. Ya, boleh bersumpah dengan menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, li anna sifata tabi'atun lil mausuf. Karena yang namanya sifat ini mengikuti yang disifati. Nah, berarti sama saja kita bersumpah dengan sifat Allah, berarti sama saja kita bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata beliau, ya, boleh untuk kita mengatakan wa izzatillah, dan demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan apa? Bani Adam. Kata dia apa? Wa bi izzatika. Iblis ini paham. Naam. Taib. Maka bersumpah dengan menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dari sifat Allah, ini tidak termasuk larangan. Yang dilarang ialah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk siapapun itu. Naam. Bahkan sekelas nabi atau malaikat. Ini hukumnya haram dan termasuk kesyirikan. Baik. Itu penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang pertama kata beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan, tahrimul halfi bi ghairillahi wa annahu syirkun wa kufrun billah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya, ya, haramnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. wa annahu syirkun wa kufrun billah. Dan bersumpah dengan selain Allah ini adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya ya dikatakan sebagai syirkun asbar. Naam, syirik kecil. Namun sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Naam. Kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan inna syirka la yaghfiruhu Allah walau kana asghar. Syirik itu tidak diampuni pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah ketika dia apa? Mati dalam keadaan membawa dosa syirik, belum bertaubat. Ini maknanya. Tapi kalau dia sebelum mati dia bertaubat dari dosa syirik tersebut, maka diampuni. Kalau taubatnya nasuha, taubatnya jujur, ikhlas. Namun kata beliau, yang namanya dosa syirik ketika pelakunya itu mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa syirik itulah dosa syirik yang kecil. Nah, beliau katakan dikarenakan li'anna qawlahu, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang Allah disekutukan padanya. Pada lafaz ay yushraka bihi, kata beliau, masdarun muawwal. Ini kalau kita belajar ilmu nahwu kita akan paham. Susunan ay yushraka ini merupakan masdar muawwal. Fahuwa nakiratun, dan dia nakirah. Apa itu nakirah? Masih umum maknanya. Fi siyaqin nafi, dalam konteks apa? Penafian. Ayatnya bagaimana? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang Allah disekutukan padanya. Konteksnya apa? Penafian. Ya, masdar mu'awal maknanya umum, konteksnya penafian. Penafian, kata beliau, fayaumul asghar wal akbar. Maka dari ayat ini dengan kaidah tersebut, maka masuk dalam dosa syirik tersebut dosa syirik kecil maupun besar. Ya, maknanya syirik kecil dan besar ketika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kekal di neraka. Ya. Kekal di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Baik. Maka ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, walaupun itu dosa syirik kecil, namun dia lebih besar daripada dosa-dosa al-kaba'ir yang lainnya. Dosa kabair, dosa besar yang lainnya dari selain dosa syirik, berzina, mencuri, dan yang lainnya, minum khamar, ini ketika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa tersebut, ketika nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih bisa mendapatkan kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahta masyiatillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah ampuni, akan Allah ampuni dia. Tapi kalau Allah menginginkan untuk dia diadab, maka Allah akan azab dia sesuai dengan dosa tersebut, kemudian apa? Allah masukkan dia di dalam surga ketika dia ada seorang mukmin yang muwahhid. Ya. Berbeda dengan seorang yang musyrik. Seorang yang terjatuh dalam dosa syirik walaupun kecil, berdasarkan ayat ini, ketika dia belum bertaubat dari dosa tersebut, mati dalam keadaan membawa dosa syirik, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari sini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, walaupun itu merupakan dosa syirik yang kecil, tidak bisa disepelekan. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang kedua, anna ta'zima bil halfi haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, fala yahlifu illa bihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pengagungan dalam sumpah, ya, ketika kita bersumpah dengan sesuatu berarti kita apa? Mengagungkan sesuatu tersebut. Nah, ini merupakan haqqun lillah, hak bagi Allah semata. Nah, fala yuhlafu illa bihi, maka tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pada yang terakhir, yang ketiga, annal halafa bi ghairillahi la tajibu bihi kafarah, li'annahu lam yadhkur atau lam yuzkar fihi kafarah, lam yadhkur fihi kafarah. Bahwasanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak diwajibkan bagi pelakunya itu membayar kafarah, tidak ada kafarahnya. Kenapa? Karena memang tidak datang dalam nas penjelasan tentang kafarah, ya, bagi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bertaubat ketika dia terjatuh dalam perbuatan tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin, ini tiga faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan Hafizhahullah Ta'ala. Ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab ini. Di sini disebutkan, atau telah kita sebutkan pada pertemuan di awal tadi dan pertemuan sebelumnya juga, berkaitan dengan bersumpah ini. Pada dasarnya bersumpah dengan selain nama Allah itu apa? Syirkun asghar, syirik kecil. Namun dia bisa berubah menjadi syirkun akbar. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal halfu bi ghairillahi syirkun akbar in i'taqada annal mahluf bihi musawin lillahi ta'ala fi ta'zim wal azamah. Bersumpah dengan selain nama Allah ini pada dasarnya syirkun asghar dan bisa berubah menjadi syirkun akbar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bersumpah dengan selain nama Allah ini bisa menjadi syirkun akbar, syirik besar, apabila orang yang bersumpah dengannya itu meyakini sesuatu yang dia jadikan bersumpah dengannya dari selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala musawin lillah, itu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya. Naam. Dari sisi fit ta'zim wal azamah, dari sisi pengagungan, ya, dan pemuliaan. Ketika dia bersumpah dengan nama tersebut, sebagaimana dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia muliakan pula yang dia jadikan sumpah tadi. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy, ya, bersumpah dengan berhala mereka Uzza, maka mereka terjatuh dalam apa? Syirkun akbar. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya, bukan dia hanya syirik kecil tapi bisa menjadi syirkun akbar ketika kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita jadikan, ya, yang kita bersumpah dengannya dari selain Allah tadi kita agungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terjatuh dalam syirkun akbar dalam permasalahan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan berkaitan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Dan masih ada lagi beberapa hadis yang lainnya atau atsar dari ucapan para salaf yang masih berkaitan dengan bab ini, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tauhid kita dan menghindarkan kita dari perbuatan kesyirikan. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.